Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muri muhdadatuh fa inna kulla muhdadatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kita Al-Usul Asrasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimah taala. Dan kita insyaallah akan membahas di akhir-akhir buku ini setelah disebutkan oleh beliau Al-Usul Asrasah tiga landasan pokok. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang terkandung dalamnya tauhid rububiyah uluhiyah, demikian juga asma'ul sifat. Kemudian ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sebutkan bahwa agama Islam ini ada tiga maratib, ada tingkatan, ada tiga tingkatan, yaitu al-Islam, kemudian iman, dan ihsan. Setiap martabah, setiap tingkatan itu mempunyai rukun-rukun. Rukun Islam yang lima itu sudah kita sebutkan. Iman, ini rukun Islam yang pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, demikian juga haji. Kemudian rukun iman, dari beriman kepada Allah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarihi, sudah disebutkan insyaallah panjang lebar. Demikian juga ihsan, anta budullah ka anaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Terus saya belum menyebutkan di situ ada tiga, ada dua keadaan. Seorang ketika beribadah, yang pertama yang dia itu beribadah karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Anta budullah ka anaka tarahu, ini tingkatan lebih tinggi. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, sungguh Allah melihat engkau. Jadi dia beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini tingkatan yang di bawahnya. Tingkatan yang paling mulia adalah beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua beribadah karena takut adab Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah keadaan yang mulia. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, syair wa ibadatu rahmani wa yatu hubbihi ma'dhuli abidihi huma ruknani. Dan ibadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatuhu bihi, yakni puncaknya dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, madzuli abidihi, bersama dengan kerendahan orang yang beribadah itu. Huma ruknani, duanya adalah rukun. Karena cinta kepada Allah, juga karena merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan takut kepada adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, meliputi di situ apa yang dibahas di sirah nabawiyah, di perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak sebutkan dari apa yang dibahas oleh Ibnu Katsir di Al-Fusul di surah Ar-Rasul. Panjang lebar Ibnu Katsir menyebutkan tentang keadaan Nabi sebelum beliau dilahirkan, demikian juga nasab beliau, kerabat beliau, orang tua beliau, kemudian masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah, kemudian masa muda beliau, beliau sebagai seorang pedagang yang awalnya diantaranya bekerja di Khadijah bintu Khuwailid, sampai kemudian beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian juga turunnya wahyu kepada beliau di ketika umur beliau 40 tahun. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah di Mekah ya selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'una ila tauhid. Beliau dari 13 tahun itu 10 tahun berdakwah kepada tauhid di Mekah. Kemudian melakukan Isra Mi'raj. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah, di antara yang terakhir kita sebutkan, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan wa dalil ala mautihi, dan dalil di antara yang menunjukkan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan di surat Az-Zumar ayat ke-30. Inna ka mayitun wa innahum mayitun. Sungguh engkau wahai Muhammad mayit, akan meninggal dan mereka juga akan meninggal. Juga disebutkan ketika meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai beliau dalam keadaan berat, sampai dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya tentang meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa imata au qutilan qulatum ala aqabikum mamma yaqulim ala kibai. Beliau turunkan saya sebutkan di surat Ali Imran. Maka waktu itu para sahabat sampai-sampai merasa bahwa ayat itu ya baru diturunkan waktu itu, padahal sudah pernah diturunkan. Akhirnya mereka pun semakin yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan wa nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila meninggal akan dibangkitkan. Yang kita baca di sini di akhir di pembahasan al-usul salasah ini, termasuk dari akhir-akhirnya. Qala rabbana wa nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila mereka mati akan dibangkitkan. Wa dalilul ta'ala, dan dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum, dan darinya kalian kami ciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan di dalamnya yakni tanah, nu'idukum, kalian akan kami kembalikan. Wa minha nukhrijukum tarbatan ukhra, dan darinya, dari tanah, dari bumi ini, nukhrijukum, kami yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kalian tarbatan ukhra, di keadaan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Nukhrijukum, kami akan mengeluarkan kalian. Ini kita akan dibangkitkan dari kuburan-kuburan kita masing-masing. Dan sudah kita sebutkan, ya sudah kita sebutkan dari tingkatan-tingkatan, kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat setelah kita meninggal. Ya, di antaranya yang dibawakan oleh Imam Al-Tahawi di Aqidah Tahawiyah, nu'minu bilba'si wa jazail a'mali yaumil qiyamah, kita beriman kepada kebangkitan dan pembalasan amalan-amalan yaumil qiyamah. Demikian juga nanti pada hari kiamat, kita beriman terhadap hari kebangkitan dan balasan amalan-amalan kita pada hari kiamat. Wal ardu wal hisab, demikian juga beriman ya dengan ard, ditampakkan ya amalan kita. Wal hisab, demikian juga perhitungan amalan kita. Wal ardi wal hisab, wa qira'atul kitab, demikian juga pembacaan kitab. Wa thawabi wal iqab, pahala, demikian juga iqab, hukuman. Wa sirat wal mizan, demikian juga sirat, ini jembatan yang menghubungkan antara surga dengan neraka. Wal mizan, demikian juga timbang. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ini di antara rentetan-rentetan urutan-urutan kejadian-kejadian hari kiamat disebutkan ada 12. Ini sudah kita bahas. Kemudian berikutnya Allah SWT yang diantara dalil bahwa manusia apabila meninggal mereka akan dibangkitkan, wa qawlu ta'ala, dan ucapan Allah SWT, Allahu ambatakum minal ardi nabata, Allah SWT menumbuhkan kalian dari muka bumi nabata, dengan benar-benar tumbuh. Thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah akan mengembalikan kalian di dalamnya. Wa yukhrijukum ifraja, dan akan mengeluarkan kalian benar-benar keluar nanti dari kuburan kita. Yauma yakhrujuna minal ajdasi siraa, pada hari mereka keluar dari ajdas, dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan cepat. Demikian juga ayat yang lain. Ini kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya sudah kita sebutkan, ya sebagian yang pada pertemuan telah lewat. Bapak dan Ba'athi muhasabun. Dan setelah kebangkitan, jadi kita hidup sekarang ini, kemudian kita nanti dimatikan oleh Allah SWT di alam kubur, ya, ini pembahasan sudah lewat, pembahasan ini. Kemudian setelah itu malaikat, ya, yang meniup sangkakala akan meniup trompet, maka semuanya meninggal, semuanya mati, dan tidak ada orang yang soleh di waktu tersebut. Sebutkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumu sa'ata la tuqal bil ardi Allah Allah, tidak tegak hari kiamat sampai tidak ada diucapkan di muka bumi itu Allah Allah. Jadi ketika sudah tidak ada lafaz Allah Allah, tidak ada seorang mengatakan Allah, maka di situlah tegak hari kiamat. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia tidak ada lagi. Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalau tidak ada yang beribadah, tidak ada manfaat lagi untuk kemudian mereka diciptakan. Ketika sudah tidak ada lagi orang beribadah kepada Allah, bahkan lafadz Allah tidak ada yang mengucapkan, tidak ada faedahnya lagi penciptaan manusia, maka tegaklah hari kiamat. Ya, wa nufikha fi sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Manufi kofihi ukhra fa idam biyaum yadur. Jadi tiup pertama, ya, sangkakala yang pertama kali oleh malaikat Israfil, ya, maka semuanya meninggal. Suman nufi kofihi ukhra, kemudian ditiup tiupan kedua, yaitu yang benar. Cuma ada dua tiupan saja. Ada yang berpendapat sebagai Ibnu Katsir, ada yang berpendapat tiga kali tiupan, tapi yang benar adalah dua. Dohir ayat ini adalah dua saja. Tiupan yang pertama semuanya meninggal. Ya. Kecuali Allah SWT kecualikan, kemudian semuanya mati. Kecuali dat yang ma'agung Allah SWT. Kemudian di tip yang kedua, tuman nufiqo fihi ukhra fa'idham qiyamu yang turun, maka tiba-tiba mereka berdiri, melihat. Lambaran melihat. Ini adalah hari kebangkitan. Kemudian setelah itu disebutkan dari tingkatan-tingkatan hari kiamat. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan. Di situ diantaranya mereka berdiri padang mahsyar. Ya, kemudian yang kedua, ketika sudah sangat berat mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah angkat, Allah letakkan, Allah adakan di situ haud, telaga, telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, setelah minum tidak ada yang pernah haus. Kemudian di situ asy-syafa'ah al-udhma. Yang ketiga, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh manusia semuanya. Mereka mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam menyebutkan uzurnya dalam hadis yang panjang. Kemudian mendatangi Nabi Nuh, awal Rasul. Kemudian mendatangi Nabi Musa. Kemudian mendatangi Nabi Isa. Kemudian akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan, Irfa' ra'sa, angkat kepalamu. Ya, is'al tu'to. Engkau mintalah akan diberikan. Wasfatu syafa, berikan syafaat. Engkau akan diizinkan berikan syafaat. Ini kemudian Nabi memberikan dengan izin Allah siapa rukma, siapa yang besar diputuskan di situ oleh Allah SWT di antara makhluk-Nya. Kemudian yang keempat, ardul amal, tampakkan amalan-amalan kita. Kemudian yang kelima, hisab. Ya, kemudian bitawaru suhuf, yakni lembaran-lembaran catatan amal kita itu diberikan dengan tangan kiri atau tangan kanan. Ya, demikian juga dibaca kitab itu. Kemudian ketujuh, hisab. Hisab untuk memutuskan udur-udur, ya, alasan-alasan. Kemudian yang kedelapan, mizan. Ya, mizan. Tuzanul amal, ditimbang setiap amalan-amalan. Kemudian ke sembilan, taqsimu ila tawaif, digolongkan menjadi kelompok-kelompok mereka. Ya, disebutkan di surat Zumar, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa itu dikumpulkan zumara, bergerombol-gerombol sesuai dengan kelompok mereka. Ibnu Katsir menyebutkan kalau orang ahli sholat dengan ahli sholat, ahli jihad dengan ahli jihad, ulama dengan ulama, ya, demikian disebutkan. Demikian juga wasi kalau nanti nakafaru, orang-orang yang kafir juga nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT berbondong-bondong kelompok-kelompok mereka sendiri. Kemudian disebutkan yang ke-10, ya, yudrabu, ya, dibuatkan di situ antara ya, di jahannam, di neraka, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Hadid, wa duriba bainahum bisur lahu babun fihi batinu fihi rahmah wa dharab kibali adab, yang dibuat sedulmah, kegelapan. Kemudian yang ke-11 sirat, ya, jembatan, mereka melihat jembatan. Kemudian sampai-sampai Nabi mengatakan, para Nabi mengatakan Allahumma salim salim. Kemudian kedua, baru kemudian ya dul jannah, masuk surga ataukah masuk neraka. Ya, demikian di surga. Ini diantara rentetan-rentetan kejadian pada hari kiamat. Kemudian disebutkan oleh beliau Allah Ta'ala, wa badal ba'si muhasabun, dan setelah kebangkitan mereka akan dihisab. Wa mujiyuna bi amalihim, dan mereka akan dibalas dengan amalan-amalan mereka. Disebutkan di sini oleh para ulama, ini kita ulangi tentang pembahasan yang ada di Aqidah Qawiyah, bahwa yang ditimbang, ya, yang ditimbang, ini kita jelaskan di sini apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah di sini, wa ba'dal ba'si muhasabun, dan setelah kebangkitan, setelah kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejadian-kejadian itu, di antara hisab. Dan setelah kebangkitan mereka akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibalas amalan-amalan mereka. Yang dihisab disebutkan, ya, bisa ditulis alladhi, ya, tuhsab wa tuzan, yang dihisab dan yang ditimbang itu ada tiga. Bisa, ya, yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Sebagaimana ayat, demikian juga hadis yang menyebutkan demikian. Yang bisa ditulis alladhi tuzanu, yang ditimbang itu bisa tiga jenis. Kemudian di sini di halaman 629. Sekarang kita mau ya yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abdul Is Rumatah. Yang pertama adalah alat itu sudah ditimbang. Yang pertama adalah catatan amalan kita, sijilat. Ya, dalilnya adalah hadis yang masyhur dari Abdul bin Amr bin As radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya, hadis yang sahih. Ya, demikian disebutkan juga oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya. Ini ditimbang adalah catatan amal. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah sayukhalisu rajulan min ummati. Sungguhnya Allah SWT akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku, ala ru'usil khalaik, di hadapan kepala-kepala makhluk-makhluk. Nanti semua kita ini akan di hadapan manusia yang banyak, akan bertanggungjawabkan amalan kita ini. Sehingga kalau kemudian seorang mencari pujian di dunia ini, tidak ada manfaatnya. Nanti akan ditampakkan di hadapan manusia, orang-orang yang beramal karena riya, ya, supaya dilihat orang, atau sum'ah supaya didengar orang. Nanti akan ditampakkan orang nanti pada hari kiamat. Allah SWT akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di atas kepala-kepala manusia, yaitu di hadapan makhluk-makhluk yaumul qiyamah, pada hari kiamat akan ditampakkan. Wa in syaru alaihi tis'ah wa tis'ina sijilan, maka disebarkan, ya, ditampakkan 99 lembaran-lembaran. Dari sinilah diambil dalil bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amal. Ya, dan kisah yang disebutkan di sini oleh Nabi SAW, kullu sijil, setiap catatan itu, maddal basar, sepanjang mata melihat. Ya, semuanya jelek. Tsumma yaqulu lahu atunkiru min hadza syai'an, apakah mengingkari ini sedikit pun, apakah telah mendzalimi kamu, ya, para malaikat yang mencatat, kata bati al-hafidhun, qala la, dia mengatakan tidak, ya Rabbi. Wahai Rabbi. Apakah punya udzur? Ya. Kemudian mengatakan tidak ada udzur ya Allah. Apakah kamu punya kebaikan, alaka udzrun aw hasanah? Dia mengatakan tidak ada. Bayakul maka mengatakan bala, apakah kamu punya kebaikan? Innalaka indana hasanah, haidah kamu punya kebaikan satu di sisi kamu. Dan tidak ada kezaliman pada hari ini atasmu. Dikeluarkan di situ patuh rojulahu bitokoh, dikeluarkan bitokoh kartu biha di dalamnya asyhadu anna ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ya, ternyata ditimbang patuh to al-sijilat, maka diletakkan lembaran-lembaran ini di kifatin, di kifah. Kalau kita lihat telapak tangan, ini menunjukkan juga bahwa timbangan itu nanti dia mempunyai kifatan, mempunyai dua telapak. Hisiyatan yang mempunyai dan yang mempunyai apa bentuk musyahadatan bisa dilihat. Ya, itu ini menunjukkan juga bahwa timbangan nanti yang digunakan menimbang itu mempunyai telapak. Mempunyai tempat untuk diletakkan itu barangnya itu. Sebagaimana kita kalau menimbang barang itu kan ada untuk yang menjadi pemberatnya, ada untuk barangnya. Ya, kayak seperti itu. Sebenarnya di sini dohirnya jelas di situ mempunyai dua kafatan. Wal bitaqah fi kifah, kemudian bitaqah kartu ini di telapak yang berikutnya. Fatoshat sijilat, lembaran-lembaran yang banyak ini terbang. Terbang ini ringan maksudnya. Wasa kalau al bitaqah, dan kartu itu pun lebih berat. Ya, demikian. Dan dia dimasukkan oleh Allah SWT dalam surga. Kemudian yang kedua, bahwa yang ditimbang itu adalah amalan. Ya, ataupun yang menurut urutan di sini tahawiyah, di syarat tahawiyah di sini, ya ini yang kedua jismun bisa ditulis. Yang kedua setelah tadi adalah catatan amal, yang kedua adalah badan orang itu. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW mengatakan inna la yati rajul al-adim asamin yaumil qiyamah, sesungguhnya akan datang laki-laki yang besar asamin, yang gemuk, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. La yuzanu indallah, la yuzinu indallah, janah ba'udah, tidak sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala sayap ba'udah, lalat, ya. Ya, nyamuk. Ini sayapnya nyamuk saja itu lebih berat daripada badan dia yang besar. Ini menunjukkan yang ditimbang adalah apa? Yang ditimbang adalah badan orang tersebut, yaitu. Kemudian disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qala ikra'u in syi'tum bacalah, kalau kalian mau, wala nuqimu lahum yaumil qiyamah tibasina." Maka kami tidak menghitung untuk mereka ini pada hari kiamat timbangan. Tidak ada nilainya. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang adalah amalan. Ini banyak dalam ayat Al-Qur'an, ya, demikian juga hadis. Di antaranya hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagai Imam Muslim, hadis yang terkenal. At-tahuru syatrul iman, alhamdulillah, tamalul mizan, tahur. Tuhur ya dengan dhamma, at-tuhur. Kalau dengan dhamma itu perbuatannya, wudu. Kalau tahur itu airnya. Ini at-tuhuru syatrul iman, tuhur, wudu, wudu separuh dari iman. Sebutkan kenapa dikatakan wudu itu separuh dari iman? Ya, karena sholat tidak sah kecuali dengan wudu, sehingga dikatakan separuh dari sholat tersebut. Dia mengatakan at-tuhur itu perbuatan, ya, amalan itu bisa berupa perbuatan, bisa perbuatan badan, bisa perbuatan hati. Sehingga dia mengatakan at-tuhur satu iman. Wudu separuh dari iman. Walhamdulillah tamal mizan, dan alhamdulillah ini lafaz alhamdulillah memenuhi timbangan, berarti amalan itu yang ditimbang. Amalan itu. Lafaz alhamdulillah itu yang memenuhi timbangan. Ya itu. Kemudian disebutkan, ya kita kembali, wa badal ba'si muhasabun wa mujziu nabi amahim, dan setelah kebangkitan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujziun, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bi amalim, dengan amalan-amalan mereka. Wa dalil qaul ta'ala, dan dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, liyajzial ladzina asau bima amilu, untuk Allah membalas orang-orang yang asau berbuat kejelekan, bima amilu terhadap apa yang mereka lakukan. Wa yajzial ladzina ahsanu bil husna, dan Allah membalas orang-orang yang ahsanu berbuat baik fil husna, dengan surga. Husna yaitu surga, kebaikan ini surga. Jadi nanti Allah akan membalas ya amalan-amalan kita. Dan Allah SWT dari kelembutannya dari keutamaan yang Allah berikan pada kita semua, barang siapa yang ingin kebaikan, ya ingin kebaikan, ingin saja, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak lakukan. Jadi dia ingin melakukan kebaikan tapi tidak dia lakukan, belum sempat dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan satu kebaikan. Kalau kemudian diamalkan niat dia baik itu, Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Tetapi seorang, ini menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, seorang menginginkan kejelekan, ingin kejelekan. Kemudian dia tinggalkan. Ya, dia ingin kejelekan, ingin berzina umpamanya, atau ingin mabuk atau yang lainnya, kemudian dia tinggalkan, maka ditulis ya Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Jadi dia ingin kejelekan, dia tinggalkan, dia ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ada perincian nanti akan disebutkan. Kemudian kalau dia ingin kejelekan dia lakukan, ditulis satu kejelekan. Ya, ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang dicara oleh Ibnu Rajab di Jami' Ulum Al-Hikam. Bukan di halaman 14. Dari sahabat, ya, 424. Hadis kalau di Arba'in Nawawi hadis yang ke-37 ya, hadis Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. An Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an Rabbih tabaraka wa taala, di dalam apa yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi. Qala, beliau mengatakan. Ya, jadi Nabi menyebutkan di sini, kemudian lafaz datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun mengatakannya di sini yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Apa lafadznya? Nabi menyebutkan innallaha katabal hasanati wa sayyati, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Suma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskannya. Apa itu kebaikan, apa itu kejelekan? Kemudian Allah jelaskan rinciannya, balasannya. Ini kita menjelaskan apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa kita setelah meninggal nanti akan dihisab dan akan dibalas. Dan Allah telah menyebutkan balasan ini lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Apa itu? Yang pertama, faman hama bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berkehendak kebaikan, ya bisa ditulis nanti ada rinciannya ini ya. Yang pertama, ya penjelasan Allah SWT tentang amalan kebaikan dan kejelekan. Yang pertama, faman hama bihasanah, barang siapa yang ingin kebaikan falam ya'malha dan tidak melakukannya, kata bahallahu, Allah menuliskannya indahu, di sisinya. Di sini melafat di sisinya. Nanti kalau kejelekan tidak ada kalimat indahu. Ini yang ditulis kejelekan satu itu tidak ada kalimat indahu. Kalau ini kalau kebaikan ditulis indahu, indahu, indahu. Allah tulis dia ini di sisinya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kebaikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u. Kepada Allah Subhanahu wa taala naik. Ya, ilaihi sa'adul kalimu ta'ibu, ucapan yang bagus, amalan yang bagus itu naik pada Allah SWT. Ya, demikian. Adapun kejelekan tidak dinisbahkan pada Allah SWT, walaupun Allah yang menciptakan amalan itu. Maka disebutkan Allah tuliskan dia di sisi Allah SWT kebaikan yang sempurna, hasanah kamilah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab ketika menjelaskan seorang berniat kebaikan ditulis kebaikan satu hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhi arba anwa, Ibnu Rajab boleh mengatakan di sini ada empat macam. Anu awal macam yang pertama, orang yang dia itu ingin melakukan kebaikan. Maka dia ketika tidak melakukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sempurna. Di situ ada hadis beliau sebutkan. Hadis Abu Kafsyah radhiyallahu anhu. Sahih Imam At-Tirmidzi, sahih. Nabi mengatakan innama dunya li arba'a nafar, sesungguhnya dunia untuk tiga, ya, untuk empat macam manusia. Abdun rasakallahu malan wa ilman, seseorang Allah berikan rezeki, harta dan ilmu. Maka dia bertawakal kepada Allah, menyambung silaturahmi, ya, dia melaksanakan haknya. Maka itu dunia paling tinggi. Paham? Jadi dunia itu untuk empat jenis manusia. Yang pertama, Allah berikan rezeki berupa harta dan ilmu. Dia laksana haknya, dia menyambung silaturahmi, bertawakal kepada Allah, maka ini kedudukan paling tinggi. Jadi dia diberikan harta, diberikan ya ilmu, dia laksanakan haknya, ya, dia paling afdol, bi afdol manazil, fahada bi afdol, bi afdol manazil. Yang kedua, wa afdol rasulullah nurul ilman, seorang Allah berikan ilmu saja, boleh beri subuh malam, dia tidak diberikan oleh Allah harta. Bahwa suatu dunia dia punya niat yang jujur. Nah ini masuk dalam pembahasan itu tadi. Dia tidak punya uang dan dia punya ilmu, niatnya bagus. Dia mengatakan kalau aku punya harta, apa lakukan seperti fulan? Bahwa biniyatihi fa'ajruhuma sama. Maka dia dengan niatnya yang baik itu pahala keduanya sama. Ini seperti yang pertama tadi. Paham? Tapi ingat di sini semua ulama yang lain, ya ini asal pahala. Ini asal pahala maksudnya. Bukan berarti yang kedua ini lebih bagus dari yang pertama. Tidak. Ya. Tetapi yang pertama lebih bagus. Pahala yang sama ini asal pahalanya. Sebagaimana Nabi menyebutkan, barang siapa yang dia itu salat berjamaah, salat subuh, kemudian duduk di masjid sampai ya suruk, kemudian dia melakukan salat duha, istilahnya salat suruk, maka dia seperti pahala orang dia itu ya haji taman-taman-taman. Sebenarnya disebutkan umroh, umroh taman-taman-taman. Ini seperti dia melakukan umroh sempurna-sempurna. Jadi seorang salat subuh duduk di situ sampai matahari ya terbit, ya kemudian apa sampai salat duha, salat syuruq, maka dia seperti amalan orang yang umroh sempurna-sempurna. Sebenarnya para ulama, ya ini asal pahalanya. Tapi orang yang melangkah, melangkahkan kakinya umroh ke Mekah dan sebagainya dengan niat yang ikhlas, dia akan lebih afdol. Tapi asal bahayanya adalah sama. Ya itu. Demikian juga seorang yang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi SAW. Ya pembahasannya seperti itu. Jadi asal, maka pahala keduanya sama. Maksudnya apa? Asal pahalanya. Asal pahalanya. Pokok pahalanya. Tetapi dengan langkahan orang yang langsung umroh, demikian niat yang baik, dia lebih bagus daripada yang kedua. Ini ya, ini dalilnya. Kemudian keadaan yaitu orang yang hamba diberikan rezeki Allah harta tidak punya ilmu, ya yang jelek. Ya kemudian ada juga hamba yang Allah berikan, ya Allah tidak berikan ilmu, tidak diberikan harta juga. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan wa in hamma biha fa'amilaha, barang siapa yang berkeinginan kebaikan kemudian mengamalkannya, kata bahallahu indahu asyra hasanatin, Allah tuliskan di sisinya 10 kebaikan. Ini dengan kalimat indahu, 10 kebaikan ila sabimiyah dhifin, sampai 700 lipat, ila atafin kasiroh, sampai berlipat-lipat, tergantung niatnya. Semakin bagus niatnya, semakin besar pahalanya. Wa inama, ya ini jenis yang kedua, ya ini ada perinciannya disebutkan oleh para ulama. Di situ ada hadis ini merocok dan menyebutkan ini orang yang berniat kebaikan kemudian mengamalkannya, maka dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat, kemudian menjadi 700 kali lipat, kemudian menjadi berlipat-lipat. Itu hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana sibi, puasa ini Allah yang balasnya langsung berlipat-lipat lebih lagi. Ya, karena disebutkan asyam la ya'lamu qadra mudha'afati sawabi illallah. Puasa itu tidak mengetahui kadar lipat ganda pahalanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu afdalu anwa'is shabr, karena itu puasa itu adalah paling afdalnya jenis-jenis kesabaran. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah membalas orang yang sabar pahalanya tanpa hisab. Nah, ini ada pembahasan seperti ini. Ya puasa juga kehebatan dia miliki. Bisa saja dia mengatakan puasa di rumah makan kan itu. Sehingga seperti ini Allah yang membalasnya langsung. Ya demikian juga dalam Al-Qur'an. Masalahnya ini pokoknya amwal bisa dinilai sama salihat batin seperti biji tumbuh di situ sama sanabil 7 tangkai. Biku ni sumbratin mi'ata habbah, setiap tangkai ada 100 habbah biji. Berapa? 700. Ya demikian. Kemudian dilipatkan gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, wa in hamma bi sayyi'ah, barang siapa yang ingin kejelekan falam ya'malha, barang siapa berkeinginan kejelekan falam ya'malha dan tidak melakukannya, kata bahwa indahu hasanah kamilah, Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan. Dia ingin kejelekan, dia tidak lakukan, dapat satu pahala. Nah, ini ada rinciannya. Seseorang yang dia itu ingin kejelekan, kemudian dia tidak melakukannya, maka dia dapat pahala, bisa ditulis man tarakahu lillah, orang yang meninggalkannya karena Allah. Orang ingin kejelekan, orang ingin berzina atau mabuk atau yang lainnya, kemudian dia tinggalkan perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dia dapat pahala. Hadisnya ini tadi. Ya itu. Jadi selama dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Di situ ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demikian juga Anas Malik radhiyallahu anhu. Ada lafaz innama tarakaha ya min ajri, sesungguhnya dia meninggalkan kemaksiatan itu karena aku, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Juga kisah hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, ya hadis pertama kali kisah tiga orang masuk dalam gua itu kan, itu di antaranya ada dia itu akan berzina, kemudian berkata perempuan itu, ya Abdullah la tabtahu hadza khatam illa bihaqi, jangan kau membuka cincin ini kecuali dengan haknya. Dia tinggalkan perbuatan zina itu padahal dia mampu. Nah ini juga. Kemudian catatan, apabila ditinggalkan karena ya dia tinggalkan karena manusia ya atau karena ketidakmampuan pokoknya, maka ini tidak dapat pahala. Ya. Dalilnya adalah ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, ya hadis Abu Bakrah, Nabi bin Haris radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim, ya hadis Abu Bakrah ya. Nabi mengatakan idzal taqa musliman bi sayfayhima. Ya ini. Jadi seseorang meninggalkan kemaksiatan karena tidak mampu. Ya, seorang meninggalkan kemaksiatan karena manusia juga masuk, maka dia tidak dapat pahala. Tetap dia mendapatkan dosa. Dan mereka menyebutkan para ulama juga dia punya azaim al-musammamah, dia punya keinginan yang keras untuk melakukan maksiatan itu. Memang mau berzina kemudian enggak mampu, kenapa? Karena ada ya penjaga atau semisalnya atau ini dan itu. Maka seperti ini dia tidak dapat pahala. Demikian juga hadis tadi Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi mengatakan idza taqa musliman, apabila dua orang muslim bertemu bi sayfayhima, dengan kedua pedangnya, masing-masing bawa pedang ini, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang bunuh dan orang yang dibunuh finnar, dalam neraka. Nah ini, jadi orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Qalu, maka Rasul mengatakan, ya Rasulullah hadzal qatil, wahai Rasulullah ini yang bunuh. Iya, pantas orang yang bunuh masuk neraka. Fama balul maqtul, maka bagaimana orang yang dibunuh, kenapa masuk neraka juga? Qala, Nabi mengatakan innahu kana harison ala qatri sahibi, sungguhnya dia itu harison, bersungguh-sungguh untuk membunuh sahabatnya. Jadi dia sudah ingin dengan keras untuk membunuh temannya, tapi kedaluan mati dulu, maka dia masuk neraka juga. Ya, jadi di sini hadis tadi kita sebutkan, hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, itu ada rinciannya. Kalau dia meninggalkannya karena ketidakmampuan, ya keburu dibunuh dia, atau meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan dosa. Dari tadi. Ya, orang yang bunuh dia terbunuh masuk neraka. Kenapa? Karena sudah punya keinginan yang kuat untuk membunuh temannya, tapi dia kedaluan dulu. Ya, demikian. Kemudian juga mereka menyebutkan ya yang perlu di sini juga yalhaqu bi hadzal qism sa'irul ma'asi muta'alliqah bil qulub, masuk juga ya lihat-lihat yang jelek yang tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa? berbagai kemaksiatan yang berkaitan dengan hati. Berbagai kemaksiatan, walaupun ingin saja, tapi itu adalah kemaksiatan berupa hati. Kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamahabbati ma yabghadu Allah. Mencintai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Orang kafir dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencintainya, kita berdosa. Bahkan itu termasuk dalam bahasan walwal barok. Aqwa uratil iman yang mengatakan cinta dan benci itu paling kuatnya dari tali-tali keimanan. Ya, jadi jangan kemudian menyangka seseorang yang dia itu berniat kejelekan kemudian tidak melakukannya maka diterus kebaikan secara mutlak, tidak. Jadi sudah kita sebutkan kalau dia punya keinginan yang kuat meninggalkannya karena tidak mampu, dia mendapatkan dosa. Demikian juga maksiat-maksiat yang berkaitan dengan hati, mencintai apa Allah benci, ya, walaupun berupa hati saja, belum kita amalkan, ya tidak ada amalnya, karena dia berupa kecintaan, mencintai kemaksiatan, mencintai orang kafir, ini kita mendapatkan dosa, ya, rinciannya bagus dari menurut saya di sini. Wabughdhu ma yuhibbuhullah, demikian juga membenci apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah cintai. Bahkan disebutkan dalam Nawakidul Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman, ya, seorang yang dia itu membenci syariat Allah SWT, walau amilah, walaupun mengamalkannya. Walaupun mengamalkan itu, umpamanya jenggot, syariat jenggot, untuk laki-laki, untuk menjaga jenggot. Dia berjenggot, tapi membenci jenggot. Ini termasuk dari pembatal-pembatal keislaman juga, berhati-hati, membenci syariat Nabi SAW. Di pembahasan yang sangat penting dan sangat berbahaya. Demikian juga wal-kibru, sombong itu kan amalan hati saja, ya kan, amalan hati, maka dengan sifat sombong yang dia miliki itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun berupa amalan hati saja. Bahkan amalan hati ini sangat penting sekali, dari tawakal, ya, demikian juga beriman, dari perkara-perkara yang goib, demikian jadi rukun-rukun iman itu. Kemudian juga termasuk wal ujub, bangga diri. Wal hasad, sifat hasad juga hasad. Walaupun disebut oleh para ulama juga kalau muncul sifat hasad dia lawan, setiap dia melawan sifat hasad itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, paham? Ya, demikian. Demikian juga yang lainnya dari amalan-amalan kemaksiatan yang berkaitan dengan hati. Kemudian sebutkan, kita kembali ke hadis tadi, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa in hamma biha fa amilaha, maka barang siapa yang berkeinginan kejelekan, fa'amilah, kemudian dia melakukannya. Itu dia yang keempat. Barang siapa yang itu berkeinginan kejelekan kemudian dia mengamalkannya, kata bahallahu, Allah menulisnya, tidak ada lafaz indah, tidak ada tulisan di sisi Allah. Karena kejelekan tidak kembali, tidak dinisbahkan pada Allah SWT. Sayyi'ah wahidah, kejelekan satu. Ya, barang siapa punya keinginan kejelekan kemudian mengamalkannya, ditulis oleh Allah SWT satu kejelekan. Ini diantara rahmat Allah SWT kepada hamba-hambanya. Yang terakhir, yang keempat, disebutkan oleh Ibnu Rajab, beliau mengatakan, bahwa amalan-amalan kejelekan ini, beliau mengatakan, lakin as-sayi'ah tu'addum ahyanan, akan tetapi kejelekan itu menjadi besar kadang-kadang fi sarafi zaman awil makan, dengan mulianya waktu dan tempat. Kadang-kadang demikian, kadang-kadang kejelekan itu, walaupun tadi kita sebutkan berniat kejelekan dia lakukan, ditulis satu kejelekan itu, ditulis, ya, satu kejelekan, tapi akan tetapi kejelekan kadang-kadang dibesarkan karena sebab kemuliaan waktu dan tempat. Ini yang kita perhatikan. Di situ ada ayat di surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddat asyhuri 'indallah isna asyra syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di kitab Allah. Yauma khalaqa samaa'a wa ardha, pada hari penciptaan langit-langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Dari 12 itu ada 4 haram. Ada 4 bulan yang haram. Tidak boleh berperang padanya. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang tegak. Wala tadrimu fihi anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di dalamnya, ya, diri-diri kalian. Maka disebutkan oleh para ulama, dari empat ini termasuk bulan-bulan yang haram. Sebab menyebutkan bahwa dilipat gandakan dosa juga di empat bulan ini, yakni bulan-bulan yang mengiringi haji, ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab. Ya. Sebab berpendapat dilipat gandakan, tapi kita tidak dapat dalil yang jelas. Ya, tidak. Kalau itu ada, saya akan sebutkan oleh beliau. Ada sebutkan boleh mengatakan doi. Jadi butuh kita dalil bahwa kejelekan itu dilipat gandakan oleh Allah SWT ketika bulan 4 ini atau di Mekah. Dosanya dilipat gandakan ini butuh pada dalil. Kita tidak dapat. Lafaznya cuma dibesarkan gitu saja. Ya itu. Jadi kita juga hendaknya berhati-hati di waktu tersebut. Bahkan disebutkan oleh Rajab juga. Wa kana jama'atun minas sahabah yataquna sunnal haram. Sekelompok dari para sahabat mereka berhati-hati tinggal di haram di Mekah, malah takut tinggal di Mekah. Khosyata yatika bidulub, takut melakukan dosa di Mekah. Ya itu sebagian berpendapat demikian. Adapun ingin kejelekan di Mekah, kita di Indonesia ya, kita di Indonesia ini ingin berbuat kemaksiatan di Mekah nanti. Kalau di Mekah mau ini itu dicatat oleh Allah SWT suatu dosa. Padahal cuma ingin saja. Dalilnya sebutkan di surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Wa may yurid fihi bil hadin bi dhulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin di dalamnya, ingin saja, ingin untuk berbuat kemaksiatan di Mekah. Bil hadin dengan suatu yang melenceng, kerusakan, bi dhulmin dengan kedzaliman, nudzikhu kami rasakan dia min adzabin alim, dari adab yang pedih. Jadi cuma ingin saja, ingin berbuat kejelekan di Mekah, ingin saja Allah berikan hukuman kepada dia dengan adab yang pedih. Ya itu. Juga disebutkan dibahas di sini seseorang apabila dia ingin mengajak sumpah, umpamanya dia menyangka yang punya tanah itu, padahal itu milik dia. Kemudian disebutkan kalau kamu berani mengaku itu milikmu, mari kita bersumpah di samping Ka'bah. Nah itu juga termasuk tempat-tempat yang dimuliakan. Juga disebutkan dalam hadis di hari Jumat, dari Jumat setelah asar. Ya, kalau di masjid lagi lebih besar lagi. Di tempat yang mulia seperti ini, di hari yang mulia, hari Jumat, di waktu yang mulia setelah asar dia bersumpah bohong, maka dia lebih besar dosanya, ulalah dan juga lebih berbahaya bagi dia. Ya, demikian disebutkan, ya. Jadi kalau tapi untuk kemudian dikatakan dilipat gandakan kesalahan dia, ini butuh kepada dalil. Ya, ulalah demikian. Kemudian kita kembali sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Waman kadzaba bil ba'si kafara. Maka barang siapa yang mendustakan kebangkitan, maka dia telah kafir. Ya, demikian. Ini barang siapa yang dia itu tidak mengakui adanya hari kebangkitan, seperti orang-orang kafir, ulama, orang ateis dan sebagainya tidak mengakui adanya hari kebangkitan, mati sudah selesai. Atau bahkan mereka meyakini dengan reinkarnasi. Ini ada nanti orang itu berubah menjadi anjing, berubah menjadi burung-burung, berubah menjadi indah itu. Ya, ini adalah keyakinan-keyakinan batil, keyakinan-keyakinan kafir. Walaupun mungkin mereka mempunyai ilmu yang hebat dalam hal dunia, bisa membuat pesawat, bisa membuat ya kendaraan-kendaraan, tapi ya, menyembah matahari dan sebagainya. Tidak ada manfaatnya amalan mereka apa. Man kata bil ba'si kafar. Ya, atau bisa juga kufiro, dikafirkan. Barang siapa mendustakan kebangkitan, maka dikafirkan. Wa dalil qaulu ta'ala, dan dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, zamal ladzina kafaru alaihi basru, menyangka orang-orang yang kafir untuk tidak dibangkitkan mereka. Qul bala wa rabbi, katakan bahkan demi Rabbku, ini demi Allah, la tub'atsuna, sungguh akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'una, kemudian akan dikabarkan. Bima amiltum, dengan apa yang kalian lakukan. Wadzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu atas Allah dalam mudah. Jadi dalil jelas ya, lafaz ya zama ladina kafaru, menyangka orang-orang kafir, berarti mereka orang kafir. Ya demikian. Sungguh oleh Syekh Utsaimin beberapa alasan. Wa amma ibnahu haulai mungkirin, karena kita kadang menghadapi orang-orang yang cerdas-cerdas itu, bisa membuat ini dan itu, bisa membuat roket, bisa membuat satelit, bisa membuat motor, ya. Tapi menyembah matahari atau tidak mengenal adanya roh dan sebagainya sebagainya. Maka butuh di situ ikna'u haulai mungkirin, supaya mereka qanaah, mereka itu cukup, mereka itu merasa puas, ya, dengan alasan-alasan ini. Beliau sebutkan, dan adapun untuk menjawab orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan, fa bima ya'ti, maka dengan apa yang datang berikut ini. Beliau sebutkan di sini ada 4. Ujiannya bisa dilihat di syarah Usulul Salasah, oleh Syekh Utsaimin beliau menyebutkan. Karena orang-orang seperti ini kadang kalau suka yang Al-Qur'an, suka ini dia menolak. Karena tidak meyakini ada Al-Qur'an. Maka dibalas, dijawab dengan perkara yang mudah mereka pahami. Di antaranya awalan anna amral ba'si tawatur bihin naql anil anbiya wal mursalin. Perkara kebangkitan itu sudah mutawatir, sudah tersebutkan banyak, dinukilkan dari para nabi dan para rasul. Ya, ini di agama Yahudi, agama Nasrani, ya, disebutkan demikian. Sanian, yang kedua, anna amral ba'si qad syahidal aql bi imkani. Kebangkitan itu bisa disaksikan dengan akal, adanya kemungkinannya. Ini adanya hari kebangkitan bisa disaksikan oleh akal adanya tersebut. Ya, kemudian beliau sebutkan ya alasan-alasannya itu disaksikan oleh akal. Itu apa? Seseorang semuanya meyakini, tidak ada yang mengingkari bahwa mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Dulu tidak ada, kemudian ada. Ya, dari bayi kecil menjadi besar, kan itu. Ini semua meyakini. Demikian juga setiap orang mengakui tentang langit-langit dan bumi, siapa itu yang menciptakannya. Subhanallah walakbar wa la ilaha illallah man khalaqa samawati wal ardha yaquluna Allah. Demikian juga manusia. Maka Allah mampu untuk kemudian bangkitkan. Demikian juga disebutkan bagaimana Allah menghidupkan, ya, dari suatu yang dia itu berupa tanaman, biji bisa menjadi tanaman. Demikian juga nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ini semua dari Syaikhul Utsaimin di sini rinciannya bisa dilihat sendiri insyaallah. Soal demikian dan baca wa'idul fiqih.